Halaqah yang ke-30, penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Pembatal keislaman yang ke-7, yaitu sihir. Berkata muallif rahimahullah, as-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarf wal-ataf, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Beliau mengatakan, as-sabi' yang ketujuh, yaitu di antara pembatal-pembatal keislaman. As-sihru, yaitu sihir. وَمِنْهُ, dan di antaranya, contohnya adalah as-sarf wal-atuf, dan insyaAllah akan kita terangkan maknanya. فَمَنْ فَعَلَهُ, maka barang siapa yang mengerjakannya, yaitu mengerjakan sihir, atau radhiya bihi, atau dia meridhai sihir, kafara, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan tidaklah keduanya, yaitu kedua malaikat tersebut, mengajarkan kepada seseorang, yaitu mengajarkan sihir, hatta sampai mereka berkata, yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sampai mereka berkata, sesungguhnya kami adalah fitnah, kami adalah ujian, maka janganlah engkau kufur kepada Allah SWT. Ini adalah pembatal keislaman yang ke-7, yaitu sihir. Dan kalimat as-sihr di dalam bahasa Arab, artinya adalah segala hal yang samar sebabnya. Waktu orang makan sahur namanya adalah sahar. Dinamakan dengan sahar, karena terjadi di akhir malam, dan akhir malam adalah samar. Kalimat as-sihr dalam bahasa Arab adalah kullu ma khafiya sababuh. Segala sesuatu yang samar sebabnya, maka dinamakan dengan sihir. Ini adalah sihir secara bahasa. Dan sihir yang dilarang ada dua macam. Ada di antaranya yang hakiki, yaitu sihir dengan bantuan syaitan dan juga jin, yang memudarati orang lain, membuat sakit orang lain, bahkan ada di antaranya yang meninggal, dan bisa mempengaruhi pikiran, sehingga dia dikhayalkan kepadanya sesuatu, padahal dia tidak melakukan, dan juga mempengaruhi hati, menjadikan seorang yang cinta menjadi benci, atau sebaliknya menjadikan orang yang benci menjadi mencintai. Ini adalah bentuk sihir yang hakiki. Dan di sana ada sihir yang takhyili, yaitu yang khayalan, dan yang disihir adalah penglihatan seseorang, sehingga dia melihat sesuatu yang tidak sebenarnya. Seperti yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir yang mahir di Mesir, untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka menggunakan sihir takhyili, mensihir mata-mata manusia, sehingga melihat tali-tali yang mereka lempar, seakan-akan itu adalah ular. Sebagaimana Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran. Qalu ya Musa, imma an tulkiya, wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu, falamma alqaw, saharu a'yunan nas, wastarhabuhum, waja'u bisihrin azim. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, silakan engkau yang melempar tongkatmu terlebih dahulu, atau kami yang melempar. Maka beliau mengatakan, alqu, silakan kalian melempar tali-tali kalian. Falamma alqau saharu a'yunan nas. Ketika mereka melempar tali-tali tersebut, saharu, mereka mensihir, a'yunan nas, mata-mata manusia. Wastarhabuhum, dan mereka menjadikan manusia takut. Ketika mereka melihat dengan mata mereka bahwasanya tali-tali tersebut seakan-akan berubah menjadi ular. Waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang besar. Kemudian Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa AS. Wa auhayna ila Musa an alqi asak, fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Maka kami wahyukan kepada Musa supaya dia melempar tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Maka tiba-tiba tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa AS berubah menjadi ular yang hakiki dengan izin Allah SWT. فَإِذَا هِيَ تَلْقُفُ مَا يَعْفِكُونَ. Maka ular tersebut, yaitu ular yang mubin, yang nyata, yang besar, memakan tali-tali yang dilempar oleh tukang-tukang sihir tersebut. Dan ini adalah mukjizat dari Allah SWT. Bukan hanya mensihir mata manusia, sehingga melihat sesuatu yang bukan hakikatnya, akan tetapi benar-benar Allah merubah dari tongkat menjadi seekor ular yang nyata, yang bergerak dan hidup. Bukan hanya itu, bahkan dia memakan tali-tali yang dilempar oleh tukang-tukang sihir. Fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Maka telah nyata kebenaran dan batalah apa yang mereka amalkan, diamalkan oleh tukang-tukang sihir. Fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin, maka mereka kalah dan mereka kembali dalam keadaan hina. Fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin, maka tukang-tukang sihir tersebut mereka sujud dan beriman, bertobat kepada Allah SWT setelah melihat apa yang ada di depan mereka, di mana tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam berubah benar-benar menjadi seekor ular. Dan ini bukan sihir. Sihir yang mereka lakukan tidak sampai demikian, cuma menipu manusia, mensihir mata mereka sehingga mereka melihat tali seakan-akan itu adalah ular. Apabila sudah hilang sihirnya, maka mereka akan melihat pada kenyataannya. Tapi ini mereka melihat sebuah tongkat benar-benar menjadi seekor ular. Akhirnya mereka percaya bahwasanya ini adalah seorang Rasulullah dan Allah SWT yang telah mengutus beliau, dan bahwasanya apa yang terjadi adalah di antara ayat-ayat Allah SWT, wa ulqiyas saharatu sajidin. Maka mereka, yaitu tukang-tukang sihir tersebut, mereka bersujud kepada Allah SWT. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbnya Nabi Musa dan juga Harun. Inilah akhir dari tukang-tukang sihir yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dan beriman dengan Nabi Musa AS. Dan ini dinamakan dengan as-sihr at-takhyili, yaitu sihir yang berupa khayalan. Dan keduanya diharamkan di dalam agama Islam. Baik sihir yang pertama, yang hakiki, yang bisa memudarati, yang bisa menyakiti, bahkan bisa membuat mati seseorang, menjadikan orang yang benci menjadi mencintai, atau mencintai menjadi membenci, ataupun sihir yang kedua yaitu sihir yang berupa khayalan, maka keduanya diharamkan di dalam agama Islam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.